Surat Al-Fajr, dan kita masuk pada ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabb kamu, Tuhanmu, itu senantiasa mengawasi dirimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala yang hamba kerjakan. Segala yang terjadi, yang dilakukan oleh setiap-tiap hamba, itu senantiasa diketahui oleh Allah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat yang berikutnya, yang ke-15, fa'amal insa idalam adalah robu. Maka adapun seorang insan apabila robnya, Tuhannya menguji dirinya. Fakodaro alihi rizqahu, lalu dia membatasi, menyempitkan rizqinya. Fayaqulu rabbi ahana. Oh, afan, ayat yang ke-15, fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah. Adapun seorang insan ketika diuji oleh Tuhannya, ya, fa'akramahu, lalu Tuhannya memuliakan dia. Wa na'aman, lalu Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat-nikmat kepada diri, memberikan banyak rezeki. Fayaqulu rabbi akraman, maka dia akan mengatakan Tuhanku telah memuliakan diriku. Fa'amal insanu idza maktabarahu rabbuhu bil ni'mah. Maka adapun seorang insan apabila Tuhannya itu menguji dengan kenikmatan. Fawasata lahu rizqah, membentangkan rezekinya. Jadi orang kaya. Ya, waja'alahu fi ardhi anshin. Allah menjadikan dia dalam taraf hidup yang paling bagus. Fa yazunnu anna dhalika bi karamatihi indah. Dia kemudian mengira kalau dirinya ini dimuliakan oleh Allah. Dirinya ini mulia di sisi Allah. Ya. Fayaqulu rabbi akraman, dia mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Kenapa? Karena aku jadi orang kaya. Karena aku diberikan harta, diberikan kekayaan, diberikan kelapangan rezeki. Jadi Allah sayang sama saya. Ya. Ini prasangka sebagian manusia. Bagaimana orang-orang kafir kadang menyangka, kalau seandainya ajaran Islam benar, kenapa orang Islam miskin-miskin? Ya. Sebaliknya, kita ini ajaran kita benar. Karena kita ini kaya-kaya. Subhanallah, ini prasangkaan orang-orang kafir yang akan dibantah oleh Allah Azza. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu. Adapun kalau Allah mengujinya, ya, maka jawab alaihi rizqahu, lalu Allah menyempitkan rezekinya. Fayaqulu rabbi ahana, maka dia mengatakan Tuhanku telah menghinakan diriku. Wa amma idza maktabarahu fa dayyaqa alaihi rizqahu fa yadhun anna dhalika li hawani Allah. Adapun kalau Tuhannya mengujinya, disempitkan rezekinya, maka dia menyangka kalau dirinya ini hina di sisi. Ya, yaqulu rabbi ahana. Dia mengatakan tulangku telah menghinakan diriku. Maka Allah Azza wa Jalla menyatakan, kala tidak demikian. Ya. Laisa al-amru kama yadhun hadzal insan, perkaranya bukan seperti yang disangka oleh orang ini. Ya. Dalam keadaan apa? Masalah kaya dan miskin itu bukanlah standar kemuliaan di sisi Allah. Masalah banyaknya harta itu bukan standar kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Kata Imam Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Laisa kullu man ya. Laisa kullu ni'matin ya. Di dunia bahwa karimun alaihi. Atau laisa kullu man na'amtuhu fid dunya bahwa karimun alaihi." Tidak setiap orang yang aku berikan nikmat kepada mereka di dunia berarti dia itu mulia di sisiku. Walaisa kullu man qaddartu alaihi rizqa fahuwa muhanun ladhi. Dan juga tidaklah setiap orang yang disempitkan rezekinya berarti dia itu hina di sisiku, kata Allah. Wa innamal ghina wal faqr was'ah wad dhiq ibtila'un min Allah. Akan tetapi hakikat yang namanya kekayaan, kemiskinan, kelapangan, kesempitan rezeki itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Intina wa imtihanun yamtahinu bihil ibad. Ini adalah ujian yang Allah menguji dengannya. Menguji para hamba. Liyaro atau liyuro man yakuma lahu bisyukri wassabri. Agar terlihat siapa yang bisa menjalankan rasa syukur dan sabar. Ya. Dalam keadaan apa? Fayuthibu ala dhalika sawabil jazir. Sehingga Allah akan memberikan pahala atas hal itu dengan pahala yang besar. Jadi yang namanya kemuliaan bukan kemuliaan. Sekali lagi, ya, kemuliaan semata adalah dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya orang yang paling mulia di antara kalian yang paling adalah yang paling bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, bala tukrimuna al-yatim, bahkan kalian tidak memuliakan anak-anak yatim. Ya. Kalian tidak memuliakan anak-anak yatim. Wala tahudu na'ala fa'am miskin, dan kalian tidak memberikan anjuran kepada orang-orang, memberi makan orang-orang miskin. Fanikidina azimulayakum, sedikit terlewat dari tafsir sini. Balil ikramu bita'atillah wal ihanat maksiatihi. Bahkan yang namanya kemuliaan adalah dengan mentaati Allah. Hakikat dari kehinaan adalah dalam bermaksiat kepada-Nya. Kalau seandainya ada seorang diberi nikmat untuk mentaati Allah, diberi nikmat bisa menjalankan ketaatan, ini adalah kemuliaan yang Allah berikan sama dia. Tapi sebaliknya, kalau ada seorang dialah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, banyak berbuat dosa, maka hakikatnya Allah sedang menghinakan diri. Ya, jadi itu yang harus ditanamkan di dalam hati kita semuanya. Ya, ketika dimudahkan jalankan ketaatan, maka ini berarti Allah sedang memuliakan diri. Tapi sebaliknya, ketika dimudahkan berbuat dosa dan dosa, berarti ini sedang Allah menghinakan dirinya. Baik. Wa antum la tukrimuna al-yatima alladhi mata abuhu wa huwa shaghir. Bahkan kalian tidak memuliakan anak-anak yatim, yaitu seorang yang mati bapaknya masih kecil. Ya. Anak yatim adalah seorang yang bapaknya meninggal dalam keadaan dia belum balig. Kalau sudah balig, berarti bukan yatim. Ya, bukan yatim. Jadi dia dalam keadaan masih kecil. Dan itu yang harus dimuliakan. Dia, yang kita harus memperhatikan anak-anak yatim tersebut. Ya, wala tusiruna mu'amalatan, bahkan kalian tidak bagus dalam bermuamalah dengan anak-anak yatim. Ya, kita diingatkan Allah selanjutnya untuk betul-betul memperhatikan anak-anak yatim yang ada di sekeliling kita, apakah kerabat kita ataukah bukan kerabat kita. Rasulullah SAW sudah menyebutkan ana wa kafiru yatim fil jannati kana kafirin. Saya dengan orang-orang yang menyakini anak-anak yatim di surga itu kahataini hakaya. Dia mengatakan sambil berbicara dengan jari. Seperti dua jari seperti ini, jari tengah, jari telunjuk. Dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang menyantuni, menyayangi anak-anak yatim. Demikian juga Allah Azza wa Jalla mengingatkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Ya. Dalam keadaan diingatkan di sini. Ya. Wala yahuddu ba'dukum ba'd 'ala it'amil muhtaj. Sebagian kalian atau sebagian yang lainnya tidak saling melanjutkan memberi makan orang yang lagi membutuhkan. Ya, orang yang lagi membutuhkan, orang fakir miskin. Untuk dianjurkan kita saling mewasiatkan, ayo kita bantu mereka. Ayo kita tolong mereka. Alladzi la yamliku ma yafihi wa yusuddu hajatah. Yaitu orang-orang yang tidak memiliki apa-apa dari harta yang mencukupi kehidupannya atau menutupi hajat-hajat pokoknya. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan wa ta'kuluna turasa aklan wa mal. Dan kalian memakan harta-harta warisan dengan cara-cara yang tidak benar. Ya. Wa ta'kuluna huququl akharin fil miras aklan sajidan. Kalian ini makan hak ahli waris yang lainnya dengan ya luar biasa. Masyaallah, banyak yang terjadi kezaliman ketika dalam pembagian waris. Ya, di sini Allah mengingatkan kepada kita semuanya terkait pembagian waris sudah ada garis besar, ya sudah ada patokan-patokan pembagiannya. Tapi kadang manusia ketika urusan pembagian waris itu semangat sekali untuk mendapatkan yang paling banyak, semangat sekali untuk ya mengambil haknya orang lain. Sampai naudzubillah ya bukan cuma sekedar sampai di pengadilan ribut-ribut masalah pembagian waris, baku tuntut sampai kadang sampai terjadi pembunuhan. Ya. Ini sudah diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau masalah waris jangan berbuat zalim. Ya, jangan kemudian melampaui batas. Dalam keadaan apa? Sudah ada aturannya yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam Al-Qur'an. Ya, masyaallah, dan tidak boleh kita menzalimi orang lain, apalagi itu adalah kerabat kita, saudara-saudara kita. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati dalam urusan pembagian waris. Ya, jangan kita menzalimi saudara-saudara kita. Kemudian Allah mengingatkan berikutnya, "Tuhibbuna al-mala hubban jamma." Dan kalian itu mencintai harta dengan kecintaan yang sangat besar. Ya. "Tuhibbuna al-mala hubban mufrathan." Kalian mencintai harta sangat berlebihan. Subhanallah, masyaallah, rahimani rahimakumullah. Ya, ini tabiat manusia. Tabiat seorang insan. Kalau urusan dengan harta, masya Allah, nggak pernah ada puasnya. Ya, sampai disebutkan oleh Nabi SAW, laukana libni Adam rajulun yunfiqu hatta yakuna huwa ghaniyyan. Kalau seandainya seorang memiliki dua lembah dari emas, niscaya mereka masih menginginkan dua lembah emas yang lainnya lagi. Ya, belum cukup. Apalagi kalau baru memiliki ya yang di bawah satu atau dua lembah emas. Sekalipun sudah punya lembah yang penuh dengan emas dua buah, dia belum pernah merasa puas. Kenapa? Kalau dia mau memperturutkan keinginan hawa nafsu. Ya. Sampai dia minta lagi dua lembah emas yang lainnya. Falan yanfa'u illa turab. Dan tidak ada yang bisa menutup mulutnya kecuali tanah. Kalau sudah meninggal dunia baru selesai. Tidak ada lagi keinginan untuk meraih dunia. Tapi kalau selama masih hidup, ya, keinginan meraih dunia itu begitu besarnya. Waktu hibunan marhuban jaman. Kalian sangat mencintai ya, harta dengan kecintaan yang sangat besar. Di sini Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita ya, untuk kita mengerem keinginan yang ada di dalam diri kita. Karena tabiatnya seorang insan seperti itu, cinta dengan harta. Ya, akan tapi seorang mukmin tentunya dia lebih mengedepankan apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun harta itu adalah karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan ya kepadanya dalam keadaan apa? Sebagian para salaf mengatakan yang namanya harta kekayaan itu apa? Halaluhu hisabun, haramuhu adzabun. Harta itu yang halalnya itu akan dihisab. Ya, yang haramnya itu akan diazab. Jadi dua-duanya menyusahkan. Harta kalaupun banyak itu akan menyusahkan. Kenapa? Karena dia akan dihisab. Satu rupiah, setiap rupiah yang didapat pasti akan ditanya. Ya, sampai-sampai seorang yang banyak harta itu akan tertunda masuk surga 500 tahun. Ya, tertunda. Rasulullah SAW menyatakan, ya kufurul jannata al-fuqara ya qabla al-aghnia bi 50 am. Orang-orang fakir masuk surga sebelum orang-orang kaya ya lebih dahulu 500 tahun lamanya. Kenapa? Orang-orang kaya masih tertunda dengan hisab penghitungan ditanya dari mana hartanya, untuk apa kau pakai, ya, di mana dibelanjakan, dari mana dapatnya dan seterusnya sampai akhirnya dia tertunda. Itu pun yang halal. Yang halalnya akan dihisab, yang haramnya ada, yang haramnya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya harta ya yang banyak itu akan bisa mempersulit seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jangan juga terlampau cinta dengan harta dunia. Memang fitrahnya seperti itu. Tapi seorang mukmin akan mengendalikan dirinya, mengendalikan keinginannya dengan harta tersebut dengan kacamata iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan, Allah, jangan begitu kalian. Jangan kalian mencukai atau mencintai harta berlebihan. Jangan kalian melakukan kezaliman dalam pembagian waris. Ya, jangan kalian mengabaikan hak-hak fakir miskin dan anak-anak yatim. Ya, ila dukkatil ardu dakkan. Apabila nanti di alam akhirat hari kiamat digoncangkanlah bumi ini dengan segoncang goncangnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, di dalam ayat yang ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita terkait dengan apa yang terjadi dari kemudian yaumul qiyamah dan mungkin waktu sudah habis. Ya, bismillah kita lanjut di waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.